Kemudian saudaranya juga menodongkan senjata bahwa si pembunuh dan yang terbunuh mendapatkan ancaman mati. Alhamdulillah min syarrihal. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin meminta penjelasan kenapa yang terbunuh juga masuk ke dalam neraka. Karena kalau si pembunuh maka jelas dia menampak dosa yang sangat besar, membunuh jiwa yang terhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, orang yang telah mukminan ta'amidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam yang kekal di dalamnya. Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan Allah menjadikan baginya ada yang besar. Ini sesuatu yang dipahami oleh para sahabat ini. Pembunuh mendapatkan ancaman yang keras, sehingga